Oke, 3, 2, 1, action. Sekian lama ku menantikan hadirmu menjadi bidadari hatiku. Dulu kita terpisah oleh ruang dan waktu, dan kini bersatu. Akan ku jaga rasa cinta ini sampai sehidup semati. Hanya dirimu yang aku sayangi seumur hidupku. Bahkan bila harus aku seberangi samudra yang luas ini, akan pernah aku melepaskan dirimu. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Meski terkadang semua sangat sulit untuk dilewati, tapi akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan yang pasti. Aku mencintaimu saat ini, esok, selamanya. Bagaikan langit yang berawan dan membiru, diriku tulus mencintaimu. Terima kasih, oh Tuhan, Engkau berikan kekasih yang sempurna bagiku. Akan ku jaga rasa cinta ini sampai sehidup semati. Hanya dirimu yang aku sayangi seumur hidupku. Bahkan bila harus aku seberangi samudra yang luas ini, tak akan pernah aku melepaskan dirimu. Akan ku jaga rasa cinta ini sampai sehidup semati. Hanya dirimu yang aku sayangi seumur hidupku. Bahkan bila harus aku seberangi samudra yang luas ini, tak akan pernah aku melepaskan dirimu. Tak akan pernah aku melepaskan dirimu.